Ayo eta teh lawanan teh saha teu teh nyuting euy ting dewana naon teh. Dapah kan? Aing hayang nempo anjing. Eish, siana sumuti. Babasa di mana teh? Babasaan teh. Itu di sawarga monyong. Ah kan bae sia. Ulah-ulah kitu eta di sawarga era. Ken bae. Lain main kebaik anjing oge bisa ke sawarga asli. Pokri-pokri di sawarga. Kakang Semar jika na Kakang Bima Kadese dinasti tersayang dumampara Arya Bima ipun camaku kekuatan Dulpawilis kajadian tutung sapisan selirana Bima ngemasing pati tumakaning praya Bima bunda apa? Tega lara? Aku tega pati? Aku sing tega pati laden mereka lara coba Bima! Sorak kena para dewata. Jaya kemurkan unggul. Hidup, hidup, hidup, hidup. Jaya kemurkan hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup. Para dewata. Kula, kula, kula, kula, kula. Coba gerak jajarkan bidang dari opat puluhan anak. Dipilih ku kamu. Gerak ketok serat kaum lebih kumpulkan kawin. Sengaleosna jaya kamurkan Arjuna loncat ngalangkungan selapet tangkap. Ngarangku layon ingkang raka urek penara. Aduh. Kakang Bima Kakang Bima dugi kakang Bima Kamaya Dewa Tuhan kaya Kaya papa kama Kakang Semar dugi kakina tempo nyata lebih tega lebih kejeng anu kaya papanan dewa naon kan apak nampak leungeuna tepi ka molopo Ayana amui kujang tepi kaki ayana buluh kami aya bisa nyete dewa nanahaon tanpa leungeun tepi ka mati-mati gusti upama kieu dewa ngahukuman leuwih kejeng beda Gusti Bima ngarusak lawang salapatan ayana ayana aduh udu bilah ya sareh di ieu kata bonge tutung euy kurang ajar anjing teh. Dewa naon itu pika kieu? Dewa na jigana ieu. Bapa we urang tempuhkeun da barayana. Heus, ngalale ora ting sia. Kakang Semar, ieu naon? Kaula wajib bela kana jadi lancip. Tadi kula deuk ngahalangan tapi geus nempo dulur jiga kieu. Wajar kaula pikeun guyang getih. Balik ngaran paduduaan jeung jadi lancip payus. Aya nak ulah makiat. Kaula lain teu ngarepkeun kuat jeung meunang tapi wajar kaula kurban buyang getih ngabelaan jadi dulur. Kewajiban ngabela. Dewa coba dawala barengan dawala. Mangga kula mangga. Ayuh, buyang sia moal kuat. Keun antep lain moal kuat moal kuat ya aki-aki teh. Satria tu teh wajib bela ka saderek. Ada tega kitu sarerek tiga kieu kincin mawa layon ka itu. Nya. Mangkana ngaliwat ka Cikadut nonton lalawara. Ah, bubu heri nya ngapain hujat nu mera. Panganut panawa teh ah pikiraneun. Mah geus jajan. Pinas dikersayang dumampara Arjuna sami kadaseh pada ajal pati layona ragrag di payunan pawongan. Duh. Uyuh. Pak, gua nana, Pak. Kudu bilah. Geski ya, Pak, korban dua nana. Cek aing oge. Ya. Tadi dewek geus nyarita moal kuat ieu teh dewa teh cu. Lain sadewa-dewana deureu dampal leungeun tapakna tepi ka kieu. Molopo urutna. Ya. Maha bae pepetahna na ya. Ingu maha bae kumaha bae ceuk ngungkeun nya nges di dieu yo. Ya. Pak. Pak. Ieu ya. Lamun bapa teu aya belana kadunungan terasa wangsul ayeuna ngagotong mayit ah nyaan jiga na datang-datang teu abdi mah menta diserahkeun langsung nya ih si kunyuk sia pan bapa teh pawongan nu setia dunungan sunyah milu bunga dunungan untung milu sugi dunungan rugi milu sungkawa ayeuna dunungan maot bapa deuk ngajentul wae toh bapak teh pawongan setia, tanaga, pikiran, rarapati, kapunut, kudunungan, payus, nadek payus, ayna bapak memawa layon wangsul ka nagara. Disebut gaulut cupu, bari jeung kangaranan bapak teh hiji kolot. Lain kolot-kolot tok untal gantelina beuheung muning. Sempengangken ngangken mar menyemarakeun datna alam. Abdi aing ngaliwat ka Kirat Sonong teh bentik ke budak teh. Curukna teh. Anak jago, anak jago, anak jago. Saha sena bapana teh Semar sena nubu citruk teh. Cet saha cecejang cet budak tukang beca ER. Teteh Semar teh buncanu teh beuteungna teh lain kueh bandros elmu sana teh. Aduh, eta nabi laki tu ER budaknya. Teteh Semar mah ku jago-jagona sina ngaliwetna ge kusi. Nya. Tumpangan ku pedas sina. Aduh, pamotongan beusi jeung seng. Pedana. Jadi bubuk fair aja. Eh, kena kan kapunan cek ayam samelna naon ta? Samelna imah yang dikurut di mah. Ya. PSM tadi PSM. Lagi sama lagi. Tapi kaki tu tapat. Pak, wing ada yang kau ngomong jelma yo. Ya. Naon si lain milu ngomong deh. Eh, cek batur. Kucak-kucak kena Semar, Semar kabekina kena bubur ketan hideung. Ya. Hiji mangsa Semar menta bubur ketan hideung ka pamajikan anak. Kamari. Ka emak. Nya. Emak kerewe. Tuh. Lain bapak ambek. Tuluy bapak mapai-mapai jalan gede. Nya. Geus depi ka hanapeun tangka kendari. Dinya aya nu keur ngagodok aspal. Tuning. Aspal keur ngagolak-golak seruput diuyup. Aduh. Pokona asa serimpak jeung bubur ketan hideung. Asa hideung pokona mah. Tapi kaki itu Semar nguyup na oge aspal dikodok ya kering golak-golak aduh karena bubur aspal dari cewek senapa ditinyuh nanti pan bubur ketan hidung masuk ke Cipati ya. Wah Semar masih nandangan apuwe dua black cina. Aduh awur gue nengkena aspal tapi kaki itu ku jago nanti ya terus ya terus ya so campelakan aing gue sih itu kan jadi sadar tuh jadi ngasongkan masalah tuh nanti kaya macek batur salam uroi gitu ya nyahun nyepet kenyataan lah ya batur. Hai Semar karesep nate sana kana angin iya angin taking. Angin naon ni mana? Angin daging naon sih ya. Hai kabeki nate angin taking tapi. Iam, saya nak taking iam. Kerbau ribet ada terlibat kisiknya. Hai angin nate sana hayang ngemplang wae. Wah tiap-tiap kan ukur sasangku mah dikobok sana mana nong. Dikubur. Boga we kauntungan bapak teh jegur we sana muli daging teh sahabekna we eta mah ka pasar muli daging cenah tah saparapat os bakat ku hayang loba caina cenah ah kincir we ka laut kidul kalawang we di katengah lautkeun cenah eta laut nu sakitu lobana di panang caina da di kuah cenah tah mah ya siate cari kungawadul teh. Pak, tapi lain bohong yuk. Eta we senat. Salaut. Angin daging anu satengah os teh. Tadi seperapat os. Buk bakat kuah yang subuh semar sana. Ya, terus ke. Senok nanti senaku. Kunaon sia ku senok singkup geusi senok geusi singkup disangka ku doser coba oge nya eta si kunyuk tepi ka kitu nya akhir tadi mamang mang drama kare kitu mah cing jang urang pariksa ieu teh tapak dampaleungeun nanah haon kitu ha ha ha naon ha ha jika na ieu teh culain jore-jore. Hmm, paingan moal mampu saha oge. Dewa naon ge moal mahi iwati aing lawanna deuleuh. Nyanyi. Ya. Ya. Beres teh mah hayang kuliah ka resep nieu kitu mah. Cek ambil oge. Iwati bos lawanna tuh da. Beres, beres nya anu bos mah kakang. Pak, Pak. Heh, bapa mah sina lain beja nu mayu. Ya. Eka sepna kena sanggup tumpeng. Tak, terus. So. Ceguru sana nyangu sakindar. Ya. Nyangan koneng kaitu uwe, kadi uwe. Wah, ayah setum di jalan, wah dibebeknya ku halu. Kunyu! Siap. Meakin kalep. Wing menang beja. Good. Dimana Semar hayang nginum? Ya. Nginum Enrin, Pak. Ah, si kunyu. Ah, Enrin. Si bebe negerian sekumang, sebuah. Ceng. Wayah nasi lain kudu peremkeun panon ulah wara bentak lamun can di titah kudu rek. Peureum euy, urang hees euy. Peureum Pak, lamun si lain peureum asu nyaho ngabletuk ke si mata tadi tu. Udu bela. Jarani baji jarani bahe. Wah, sia peureumna kudu dipeperkat bisi ngabletuk. Rakatak. Urkucup. Adas. Jadi aku mai kumaha? Geus teuing menang ieu gede nya. 1 2 3 kelak. Naon lu galak teh? Semar kuda pawana leungit jirimna nu bukti ical warna nu nyata. Darja suwiji satria anu cahayana mancur kaya srangenge sinami. Oh. Nu reca sekariwang. Nur cahaya sekariwang natek aji maliwarni maliwarni gerak bentak kan gusti aduh tobat tuh gusti pak. Pak. Pak. Oh, neangan saha? Pun bapak su. Huluh. Naon do waru-waru weh. Mana bapak mah nyong? Udu bilah. Iya, sarahadi. Kanyang. Bantul. Pak. Saha nu diteangan? Pun bapak su. Saha? Empap. Empap. Papap teu aya. Papap geus disangka empi. Nah saha tuang Rama? Ieu empap Semar. Aduh. Da bieu mah di dinya sih tapi teu aya. Ai Mang putrana? Sanguhun. Saha ngaran Mang? Abdi sih. Nya? LP Sukaesi. Aduh. Waduh. Aya anu rada bangir-bangir? Abdi kulan Lady Akandau. Aduh. Tumu. Dupi mencep teh saha? Kaula ngaran Bambang Bima Lodra. Nih. Ulan ngaran kaula Bambang Bima Lodra. Oh, mana we teh sanes tukang roda. Ih, moyong sia. Nama tuh Bambang Bima Rorod. Rorod naon? Rorod gantungan. Woi. Masih ada tukang roda. Asar. Ngasih nana beuh di lemang make rorod gantungan mun. Eudeuk engke mah ku Wisnu cenah di kisian. Anu dipilari teh tuang Rama teh Semar. Sumuhun. Jang nabet. Sila ting maneh ta ieu bapa maneh teh Jang. Gusti. Uyu. Ya. Percaya ah. Cing hayang nyaur mun bener bapa. Ieu. Bapa urang. Daya cirina euy. Sok. Naon? Apa kene mana cirina lah. Bapa mah sampingna seungit jengkol buruk. Aduh, cing sok. Punten. Bari di pareo cirina. Coba. Nyah. Asa meni kana beungeut. Nya karana ulah aya mah nyaplok. Hiuh. Ba. Nya we paingan emak muntit bae ka bapa teh. Teu we kasep. Nuhun, Pa. Paingan ari ngaliwat teh maleler we ka manehna. Cekan uing masakan hayang nya. Euy rasok unyong euy. Nya teh teh rada bau. Ih. Ih. Nyong sia muni meulit kana beungeut sia. Nyang geus ka beso beakeun. Aing macakan anjing. Penasaran. Sok. Hayang mati ku yang jubungsu. Enggak aya kumaha. Nyareng bau. Kresep aing ya mah. Aya anu resep aya aya. Tukang mojai. Seungit euy. Seungit naon gareng? Seungit bujur bujur aing. Ayeuna bade kumaha bapa teh urang jorak ka karang kawida darin eta mangkeluk bahkan dibere warahan ku bapa ya we abdi mah hayang ulah aya nu wawuheun ka abdi nya terangeun panginten tiap diiringkeun ku abdi meureun eta teh satria teh anu tea moal teu kitu teu dituduh naon ka inya mah kang pasti moal aya nu wawuh ka maneh saha ge moal nya kumaha lamun papangih jeung anu nagih moal wawuheun ieu beres pisan entam di penta-penta teh pokona mah lamun abdi papangih jeung nu diesrokan sangkan ulah nyahun kitu tah behare-hare we kitu sing nepi ka barang bere teh teh nya padere nya pokona mah abdi mah era teh ieu we kunaon ku Wisnu rekod kitu mangkana geus nyokot rekamaneun abdi teh kaina teh hayang pohoeun we kitu tah nya eta mah kan sing poho tah. Nya geus timbah ku training teh. Nya atuh ieu we di pasar Anir tukang buah-buahan teh nya. Nya tukang naon? Apel Jaya. Egok teh abdi ka nya kitu genep kilo di bahanan kitu. Nya. Hayu urang init. Wong sawarga mah ulah kaget kula ing bakal dedayah. Karang kawinadarin Bang Jaya Kamurkan nuju di riung-riungku para widadari anu tujuh Dewi Supraba Tunjung Wiru Drasmala Lingga Manik Sereng Sanjabina Iga nu pogot sono kayana anu gelis hayu Thank you. kaula Dewi Tunjung Ngiru nyangakeun semapang abaktos konyuk panjenengan. Kaula Dewi Lingga Manik nyangakeun semapang abaktos konyuk raka panutan. Teka pinodamel kaula Dewi Supraba. Kaula Dewi Irim-Irim. Teka pinodamel kaula Dewi Sugesi kaulanu. Syukur bangga nih. Lain akang ditu mah nya Nyai Ridho di pibojo ku akang atawa henteu. Nah ngosa sauran kitu kaula teh bagja gaduh panutan ka kasatria lalaki langit naranang jagat digayang rana punyulnya papa. Allah. Moal bade ngijing sila bengkok sina mah ka pangresa. Bagja nyai bagja. Nomor sabaraha slop geulis? Ada. Kurang pesen nya nya tah Mang Yayang geura. Yang? Hah? Kur diriung-riung ku widadari euy. Mohon Kang. Tara? Kulan. Maneh dek milu asup? Kantenan teh kulan da kedah asup atuh. Mantenna. Kitu asup Kang awon. Sumbi beberes kitu, urang kedah disaksian kulan kitu. Jaya kamurkan. Saha? Anu cacarewokan cuman taka. Saha anu cacarewokan teh sopan. Ulah kaget. Ngaganggu geungkeul. Coba keluar. Entu make cecereungan di luar, saha anjeun? Kaula Bang-Bang Bimalodra. Baka Balaspati gugurna Satria Bima lan Arjuna. Keluar. Nanakeun satria lalaki langit lanang jagat asup hayang. Coba-coba asup kurang ajar ngaganggu kana keur pangantenan. Saha anjeun? Kaula Bang-Bang Bima Aldra. Dek naon? Kaula baka mayar hutang gugurna Bima jeung Arjuna. Dulurna anjeun. Kaula tehir teu lahir ngan kaula wajar pikeun bebelah ka hiji satria anu nangtungkeun bener jeung adil sarta nangtungkeun pamarga anu sayakti, pikeun ngadobrak dewa anu teu adil. Ngahukuman jalma tanpa peraturan. Tobat Gusti Nyai, dadah teh nya aya satria kasep-kasep teuing suganta salaki urang wae anu kasep geuningan bataya leuwihna itu tingali socana menipu peredaran kitu ngicepan ka Aceuk. Hayi Aceuk sidi ka kaula. Ih, moskel, moskel, sidi kacet. Ayo ningali nama sidi kakaula. Ay, ay, ya teh awet teh kunaon. Nyingkah. Kamat Gusti, atuh tarik-tarik teh nyai. Awet teh kuhan, teh siat teh kaup nanyo nu anyar. Nyingkah. Agak bidadari ayo. Soho kenyataan. Kamat Gusti, ayo mang saha. Dah. Bilih teh acan tingali di sim abdi teh di pati Arya Geger Gunung. Urang mana ai mang? Urang mana? Abdi teh nguningakeun ti arca mani. Urang ajar coba-coba Bimalodra urang paratah ka lodi da. Molati tegal. Sadar dia lurah togok teja mantri. Hudang togok. Ampun pralun kakang semur. Gening apal? Itu ayah beli anu kagungan tonggol kio iwati kakang semur. Ya. Jadi entog. Gening. Kamana akang? Hari. Kang tinggal kang. Bedua. Sugan teh lain mitoha goblok. Coba cagerkeun ieu Bima jeung Arjuna. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras, waras ingluya damang kasep. Ayar di mana ieu? Ayar di mana ieu? Ieu satria saha ieu? Kaula Bima Bimalodra anu ngabela ka salira. Coba Otipati turun. Turun. Kakang Ismaya geuning nyaho kaya di cahaya Ki Iwati salira hapunten we. Iyo, bebaskeun bapai. Bima Tuang Ramatos dibebaskeun kiwari tos aya di alam langgeng, tos aya di alam sirna, kalayan bebas tina naon rupa hukuman. Sategesna pananjeun jalan Ki Eyang Tedeg ikrar hareupeun Bima jeung Arjuna. Anu disaksian ku Kakang Semar buka baju Kang. Oh ya. Dek ikrar naon? Bima Arjuna kurung panawa bakal unggul dina Bratayuda. Sanajan ukur 5 jelema sakitu muga cing mulus rahayu berkah salamet. Hampura Eyang teh ucing-ucingan, jadi lamun Eyang datang ka Amarta ieu teh sarua jeung nyolok panon bisi katemongeun ku urang-urang Kurawa. Nah, sanamareun dewa berat sabeulah. Aiki mah ngahaja ngonang Bima jeung Arjuna hayang kadenge di lingkungan surga Maneloka. Jadi hartina ieu teh tanah kadeudeuh kanu jadi incu. Aing ngeunaan Tuang Rama Panudewanata dati bareto ge geus teu aya di dieu. Oh. Ngan ukur dicanet sakeudeung dibersihan langsung ka alam langgeng kiwari. Bening. Hampura kasep. Sarajan kula dewa da sok salah tetep e da makhluk keneh. Yo pada-pada. Geraprak geramulang. Sok. Kakang Semar Ujang. Ah. Rupina lalampahan Bima Lodra mung dugi ka dieu anu diproduksi ku Wisnu Recording. Hapunten anu kasuhun wirujeng kantun sanes kasempetan tiasa tepang deui. Kemang tinetik sedang tutup lawang Sigotaka.